warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. شكر kita yang tak terhingga kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh yang senantiasa memberikan kita nikmat. Ialah Allah yang telah ciptakan kita dengan bentuk yang sempurna, lengkap dengan hati, ginjal, paru-paru, jantung, darah dan kulit yang membungkus tubuh kita sehingga kita mampu hidup indah seperti saat ini. Allah Ta'ala berkata dalam surah Al-Baqarah, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumiitukum thumma yuhyiikum thumma ilaihi turja'un." Bagaimana kira gerangan kalian masih berbuat kufur kepada Allah? Kenapa kiranya kalian masih berbuat ingkar kepada Allah, tidak taat, tidak mau belajar agama Allah Ta'ala, tidak mau mendengarkan kalimat tauhid serta makna dan uraiannya dengan detail? Kenapa kalian masih tidak mau salat, tidak mau menutup aurat, padahal kalian itu dulu tiada? Fa ahyaakum, lalu Allah hidupkan kalian. Allah akan hidupkan kita. Cuma hidup ini hanya sesaat saja. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Baginda kabarkan kepada kita jarang sekali yang cuma lewat dari umur yang demikian. Hidup ini hanya pelantang pelentong begini begitu. Summa yumitukum. Satu saat pasti akan kalian diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Mati. Begitulah akhir kehidupan anak manusia. Kalau kita bersyukur, kenikmatan demi kenikmatan akan kita dapatkan mulai di alam kubur. Kalau kita kufur, Allah Ta'ala akan timpakan azab yang teramat sangat pedih mulai kita masuk ke alam barzakh. Faktabiru ya ulil absar. Ambil iktibar duhai kawan-kawan sahabat dan handai taulan. Dahulu adalah salah seorang sahabat yang sungguh sangat menakjubkan dalam rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala. Beliau adalah sahabat dari Ibnu Abbas, temannya Abu Kilabah Al-Jurni, salah seorang sahabat teladan dalam syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beliau nama aslinya adalah Abdullah bin Zaid Al-Jurni. Diceritakan oleh salah seorang tabi'in, Abdullah bin Muhammad, manakala beliau sedang safar sampailah ke bumi Mesir. Jauh di sana dekat dengan laut, di satu pantai yang sungguh sangat luas padang pasirnya di sana. Di saat Abdullah bin Muhammad ini kelelahan dalam safarnya, dia tertarik untuk singgah di sebuah kemah yang terlihat dari kejauhan, yang terdengar pula di kala dekat ada suara rintihan yang seperti seorang yang meminta tolong. Ia pun turun dan sungguh sangat menakjubkan. Terlihatlah di dalam kemah ini seseorang yang tangannya tidak ada, sudah pontong. Kakinya juga tidak ada. Matanya pun pula buta. Ternyata dia bukan seorang yang sedang meminta tolong, tapi adalah sosok manusia ahli ibadah yang tengah mengarahkan pandangannya ke langit. Ternyata ia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan satu doa yang sangat menakjubkan. Andai kita mau mengambil pelajaran untuk bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah ciptakan kita. Ia berkata, terdengar oleh Abdullah bin Muhammad, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi bi syukra ni'matik. Ya Allah, beri aku karunia untuk bisa bersyukur, untuk bisa memujimu dengan pujian yang aku bisa merealisasikan syukur terhadap nikmatmu. Allati an'amta biha alayya, yang engkau telah berikan nikmat itu kepadaku. Wa faddaltani ala katsirin min man khalaqta tafdila, agar aku bisa bersyukur dengan karunia yang telah engkau karuniakan kepadaku, karunia itu, dengan karunia nikmat yang telah engkau berikan kepada itu, nikmat itu sebanyak-banyaknya, dengan nikmat yang lebih daripada orang-orang yang engkau ciptakan mereka. Di dalam doa yang sangat menakjubkan ini, wa faddaltani ala katsirin man khalaqta tafdila, beri saya cara untuk pandai bersyukur kepadamu sebab nikmat telah banyak engkau berikan kepada saya daripada makhluk-makhlukmu yang lain. Terdengar oleh tabi'in ini, Abdullah bin Muhammad ini, sungguh sangat menarik hatinya. Ia pun datang mendekati Abu Kilabah. Lantas ia bertanya, ada apa gerangan dengan dirimu? Dalam doamu yang sangat menakjubkan, engkau mengatakan bahwa Allah telah mengkaruniakan nikmat yang banyak kepadamu. Di hadapan mata Abdullah bin Muhammad ini, ia seorang yang buta, tangannya sudah terpotong, kakinya juga demikian, tidak memiliki kaki lagi. Sementara dia bersyukur kepada Allah dan memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala jadikan dirinya sebagai seorang hamba yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang banyak Allah Ta'ala karuniakan kepada dirinya. Apa jawabannya? Saudaraku, tidakkah engkau melihat apa yang telah diperlakukan Allah kepada diriku? Seandainya saja Allah mengirimkan halilintar kepadaku lalu membakar tubuhku. Seandainya saja Allah mengirimkan gunung, meruntuhkan gunung kepadaku lalu menindihku. Seandainya laut pula menenggelamkan diriku. Atau sekiranya bumi ini menelanku, apa yang hendak kulakukan? Maka semua nikmat Allah Ta'ala ini pantas untuk kusyukuri. Allahu Akbar. ternyata itu yang membuat dirinya semakin bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lebih menakjubkan. Kena engkau telah datang ke sini, duhai saudaraku. Aku memiliki seorang anak yang selama ini anakku itu adalah yang menemani diriku, yang mengambilkan aku wuduk di kala aku ingin salat, yang menyuapi aku di kala aku ingin makan, dan serta kebutuhan sehari-hariku. Sekarang anakku tidak pulang, entah kemana dia gerangan. Saya meminta kepadamu, andai engkau berkenan, kiranya tolong carikan anakku itu. Abdullah bin Muhammad pun bagaimana pula tidak mengiyakan permintaan orang yang dalam keadaan seperti itu. Seorang hamba yang soalnya terlihat oleh mata kepalanya, ia pun cari anak Abu Kilabah ini. Allahu Akbar. Akhirnya ia pun menjumpai anak Abu Kilabah ini di gundukan pasir. Ternyata telah diterkam oleh binatang buas dan telah membunuhnya. Telah dimakannya. Allahu Akbar. Ia berpikir bagaimana cara menyampaikan kepada Abu Kilabah, seorang yang cacat kedua kaki dan kedua tangannya dan tidak pula memiliki mata, ia buta. Sementara anaknya yang selama ini membantunya, menemaninya, telah diterkam pula oleh binatang buas dan ia telah mati. Tapi mau tidak mau, dia harus menceritakan perkara ini kepada Abu Kilabah. Allahu Akbar. Dia cari cara untuk menyampaikan dengan baik. Setiba di tempat Abu Kilabah, ia pun bertanya tentang bagaimana kisah Nabi Ayyub alaihissalam dengan segenap penderitaannya, dengan segenap perjuangan dan cobaan yang Allah Ta'ala berikan. Demikianlah hidup. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat. Wal anfusi wassamarat. Allah Ta'ala uji kita. Ima dengan kurang makan, ima dengan hilangnya jiwa, atau yang lain, cobaan Allah Ta'ala untuk menguji di antara kita. Sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati Allah Ta'ala ciptakan. Khalaqal mauta, mati dan hidup Allah Ta'ala ciptakan untuk menguji di antara kita, kawan, siapa yang ahsanu amala, yang lebih baik dan elok amalnya kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Semua pertanyaan Abdullah bin Muhammad tentang Nabi Ayyub alaihissalam pun diketahui oleh Abu Kilabah dan ia mengimaninya. Dan ia mensyukurinya dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Allahu Akbar. Maka di saat-saat Abdullah bin Muhammad mendapati bahwa Abu Kilabah seorang yang bersyukur, menerima keadaan dengan qanaah, dengan ridha, maka dia pun menyampaikan, anakmu nasibnya telah dimakan, telah diterkam oleh binatang buas. Allahu Akbar. Apakah ia meronta-ronta? Apakah ia tidak terima takdir Allah Ta'ala dengan sumpah serapahnya? La wallah. Allahu Akbar. Dia pun hanya mengatakan, Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan anakku untuk tidak berbuat maksiat. Allahu Akbar. Ia ambil nafas, dan di saat ia mengambil nafas pun, ia pun wafat, meninggalkan alam dunia ini. Abu Kilabah radhiyallahu anhu. Abu Kilabah radhiyallahu anhu, sosok teladan dalam bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Hari ini, sahabat dan handai taulan, kawan-kawan yang kucintai kepada Allah Ta'ala, nikmat apa yang kurang dari diri kita? Saya, antum, kita bersama, kita punya tangan yang sehat, punya kaki yang sehat, punya akal pikiran yang cerdas, punya rumah, punya pekerjaan, punya anak istri. Tidakkah kita merasakan bahwa semuanya itu adalah nikmat Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tiadalah satu nikmat pun yang kita rasakan, yang kita nikmati, yang kita cicipi, yang telah berlalu, yang sedang dan yang akan datang, faminallah, melainkan itu hanyalah dari Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Maka pantaslah dikala pagi Rasul mengajarkan kita satu zikir. Allahumma ma asbahabi au bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Ya Rab, ya Allah, tiada satu pagiku, pagi pun bagi diriku atau salah seorang dari makhlukmu, melainkan hanya semata-mata nikmat itu darimu, ya Rab. Tiada sekutu bagimu, milikmu segala pujian dan syukur. Allahu Akbar. Bahkan nikmat Allah Ta'ala ini, kawan-kawan, sahabat dan handai taulan, tak terkira, tak terhitung. Dan kita memang Allah Ta'ala tak pernah suruh kita untuk menghitung-hitungnya. Yang Allah Ta'ala suruh kita hanyalah mensyukurinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau hitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, la tuhsuha, niscaya sekali-kali engkau takkan pernah bisa menghitungnya. Kita takkan pernah bisa menghitungnya. Allahu Akbar. Jangankan nikmat harta, nikmat yang ada di tubuh kita, kita tidak bisa menghitungnya. Nikmat mata, andai Allah Ta'ala tak jadikan mata kita bisa berkedip, selalu melotot saja, bagaimana kira gerangan tidakkah kita berfikir dan berfikir akan nikmat Allah Ta'ala ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nikmat Allah Ta'ala yang ada dalam dirimu ini, ciptaan Allah Ta'ala yang menakjubkan dalam dirimu ini, tidakkah kamu berfikir di sana ada sumber-sumber keimanan, di sana ada tadabbur yang sungguh sangat menakjubkan dan bisa menambah keimanan yang mendalam dari hati-hati orang-orang yang senantiasa berpikir dengan ayatul Rahman. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah ayyuhal hadirun. Saudaraku yang kucintai karena Allah Ta'ala, seorang yang beriman kepada Allah, bahwa Allah yang telah menciptakan dirinya, yang telah memberikan nikmat menghirup nafas segar, udara segar, rasa syukur itu pasti ia wujudkan sebagaimana Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Allah Ta'ala ajarkan kepada kita dalam Al-Quran dan menjadi zikir menjelang, min zikir iftitah, menjelang Al-Fatihah kita baca di kala malam atau yang lain. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya milik Allah rabbul alamin. Milik Allah rabbul alamin, bukan untuk yang lain. Kita hidup bukan hanya sekedar hidup, dan kita hidup bukan untuk kehidupan dunia ini. Kita hidup untuk kehidupan sejati dan abadi, dan kehidupan yang sesungguhnya. Allahumma la aisa ila ashil akhirah. Ya Allah, kata Rasulullah, tiada kehidupan yang sesungguhnya, tiada kehidupan yang sejati melainkan kehidupan di hari akhirat nanti. Kehidupan di dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan yang melelahkan. Permainan yang melelahkan dan permainan yang melelahkan. Andai kita tidak sadar, maka kita akan senantiasa tertipu dan tertipu. Sebab dalam kehidupan ini Allah Ta'ala akan uji anak manusia. Dan ujian Allah Ta'ala kadang dengan kesusahan dan kadang dengan kekayaan. Tapi tengoklah, manakala Abdul Rahman ibn Auf diuji dengan kekayaan, tetapi Masya Allah, so luar biasa. Diuji dengan kekayaan dan ia pun betul-betul memanfaatkan kekayaan yang Allah berikan kepada dirinya untuk berbuat taat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Sampai saking kayanya Abdul Rahman bin Auf, ia pernah mengadu kepada salah seorang ummul mu'minin. Seraya ia menangis, kenapa kira gerangan harta itu senantiasa datang kepada saya? Begitu saya infakkan, begitu saya sedekahkan, begitu saya wakafkan, harta datang menghampiri saya lagi. Dan dia menangis. Allahu Akbar. Hari ini orang-orang menangis karena tak punya harta. Tapi Abdul Rahman bin Auf menangis karena banyak harta. Ia khawatir hartanya yang banyak datang kepada dirinya, ia tidak bersyukur kepada Allah, ia tidak bisa memanfaatkannya di jalan Allah, tidak lillahi rabbil alamin. Dia khawatir, dia takut harta-hartanya itu tidak menjadi harta yang barokah dan membuat malapetaka di hari akhir kelak. Allahu Akbar. Nabi kita tercinta telah mengajarkan mereka. Nabi bukanlah seorang yang miskin, duhai kawan. Seorang pemuda yang tangguh. Seorang ahli di masa mudanya. Seorang pedagang sukses sampai maharnya kepada Khadijatul Kubra luar biasa dan menakjubkan. Di saat ia telah menikah dengan Khadijatul Kubra, ia pun pula masih melanjutkan perdagangan dan perniagaannya yang sungguh sangat luar biasa. Puncak-puncaknya, Nabi tercinta di usia 40 tahun, Allah Ta'ala angkat menjadi seorang Nabi. Allah Ta'ala turunkan wahyu pertama kepada Nabi tercinta. Risalah Tauhid. Risalah dakwah. Menyelamatkan manusia minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya Tauhid, cahaya ilmu, cahaya din. Nabi pun berjuang. Berjuang dan berjuang bersama istrinya Khadijatul Kubra tercinta. Satu persatu harta Nabi, satu persatu kekayaan Nabi pun ia berikan demi dakwah dan dakwah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi begini demikianlah kiranya. Wa minan nasi may yashtari. Di antara manusia, kata Allah, ada orang-orang yang membeli ibtigha'a mardhatillah, keridhaan Allah Ta'ala. Yashtari nafsa, menjual dirinya. Menjual dirinya untuk mencari, untuk membeli keridhaan Allah Ta'ala. Lihatlah bagaimana sederetan para sahabat yang telah rela meninggalkan harta benda dan kekayaannya di Mekah Al-Mukarramah. Tumpah darah mereka. Mereka tinggalkan asal mereka hijrah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula sahabat yang belum bisa hijrah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena sesuatu dan lain hal, berupa kesulitan, berupa rintangan dan hadangan dari musuh-musuh Islam ketika itu. Sebut saja Suhaib Ar-Rumi misalkan. Suhaib Ar-Rumi adalah salah seorang sahabat yang bukan dari Roma, bukan dari Romawi. Tapi di kala kecil ia kena satu musibah yang menimpa diri dan ibu dirinya dan ibunya. Akhirnya ia pun menjadi budak di kalangan orang-orang Romawi. Bahasanya pun kembali bahasa, ia menjadi bahasa Romawi. Tapi ia sebagai adalah seorang anak padang pasir, ia berasal dari negeri Arab. Ia pula kerinduan hatinya untuk datang ke negeri Arab pun senantiasa ada. Ia pun kembali ke negeri Arab. Bersamaan dengan itu dia pun mendengar akan datang Nabi akhirul zaman, sebagaimana dikabarkan oleh para pendeta-pendeta ketika itu. Tapi Suhaib Ar-Rumi Ar-Ramawi melekat pada dirinya. Manakala cahaya Islam telah masuk ke dalam dadanya, telah menyinari hatinya, ia berkorban demi agama Allah Ta'ala ini. Manakala Rasul pergi hijrah, ia pada saat itu belum berkesempatan untuk bisa hijrah. Tapi ia senantiasa cari cara. Tidak ada kata terlambat untuk agama Allah Ta'ala. Maka ia senantiasa berpikir dan berpikir untuk hijrah. Maka pada sampai satu malam, ia cari cara dan ia akan keluar. Orang-orang menghadangnya. Ia pun naik ke tempat yang tinggi. Dan ia arahkan panahnya kepada mereka-mereka orang-orang kufar. Kalian tahu saya seorang ahli dalam memanah. Bidikan saya tanpa meleset. Kalau kalian halangi saya, kalau kalian hadang saya akan lepaskan anak panah saya satu persatu. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan Sahib Ar-Rumi. Yang menjadi tujuan Sahib Ar-Rumi ialah hijrah menuju Allah dan Rasulnya, Madinah Al-Munawwarah, di mana Rasul tercinta telah ada di sana bersama para sahabatnya. Indahnya cahaya sunnah telah mereka di bumi Yathrib ketika itu. Maka Suhaib Ar-Rumi pun menawarkan, kalau kiranya kalian, saya berikan harta saya kepada kalian, maukah kiranya kalian melepaskan saya? Dan ternyata begitulah orang-orang kufar. Allahu Akbar. Keinginannya hanyalah dunia sementara. Akhirnya mereka pun menerima tawaran Suhaib Ar-Rumi. Ia seorang yang sudah kaya raya dengan perdagangannya, perniagaannya. Dan Masya Allah, luar biasa. Suhaib Ar-Rumi pergi bersama mereka. Dan ia tunjukkan harta-harta kekayaannya kepada orang-orang kufar ketika itu. Ia berikan kepada mereka ketika itu ia menginginkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi hatinya senang. Jiwanya lapang. Ia mendapatkan itu keridhaan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ia pun pergi dengan gembira hati menuju negeri Yathrib ketika itu. Madinah Al-Munawwarah. Maka Rasul pun menyambutnya dengan sukaria dan gembira. Rasul pun memotivasinya. Perniagaan yang sangat beruntung, duhai Suhaib. Perniagaan yang sungguh sangat beruntung, duhai Suhaib. Rasul ulang 3 kali. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Hari ini, apa yang telah kita persembahkan di jalan Allah dari hidup kita, yang boleh jadi esok hari kita akan meninggalkan alam dunia yang fana ini. Diceritakan dalam salah satu buku, dalam memotivasi untuk pergi ibadah haji, ada salah seorang dari negeri Afrika yang bernama Syekh Usman Dabu dari Republik Gambia. Singkat dari cerita ini, seorang yang pemuda yang termotivasi bersama 4 kawannya, mereka 5 orang. Mereka termotivasi dengan cerita bagaimana Ibrahim di padang pasir menyelamatkan agamanya atas perintah Allah Ta'ala. Mereka 5 orang anak muda ketika itu ingin berjalan pergi negeri Mekah Al-Mukarramah untuk bisa bersujud di Ka'batullah. Tapi mereka tidak punya uang. Namun mereka khawatir bagaimana kira gerangan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Kita seorang pemuda yang gagah perkasa. Di hadapan Allah nanti andai kita ditanya tentang perkara itu. Mereka dengan bismillah mereka berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah. Meninggalkan negeri mereka Afrika. Ujung bagian barat. Maka mereka pergi. Sungguh perjalanannya sungguh sangat menakjubkan. Mereka tempuh lautan yang mereka rentas. Bukit yang mereka lalui. Padang pasir panas yang mereka tempuh. Tak peduli mereka selama 2 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3 orang kawannya telah meninggal di lautan. Dan mereka sering sakit-sakitan. Panjang kisah ini. Tapi pelajaran yang luar biasa. Dalam perjalanan mereka terpaksa bekerja dan bekerja untuk menempuh perjalanannya. Bekal hidup kena bekal perjalanan. Makanan yang mereka bawa hanya untuk sepekan makan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Manakala satu kawannya terakhir yang meninggal dunia itu menghembuskan nafas terakhir, dia berkata, duhai sahabat, andai kalian nanti telah bisa berjumpa dengan Ka'bah, teluduk bersumpuh di hadapan Ka'bah, sampaikan salam kerinduanku kepada Allah Ta'ala. Sampaikan salam kerinduanku kepada Allah Ta'ala. Doakan aku kepada Allah agar aku bisa bersama ibuku tercinta, berjumpa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. ia pun menghembuskan napasnya terakhir. Dan dua orang sahabat ini, Syekh Utsman Dabu ketika itu pun berangkat bersama kawannya. Bukan tidak ada penderitaan yang ia rasakan. Bukan tidak ada godaan setan yang ia dapati. Hampir saja setan menggelincirkan dirinya, tapi ia teringat dan kawannya mengingatkan firman Allah Ta'ala, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan sabar dan salat. Allahu Akbar. Sampailah dia dekat Jeddah, di negeri Arab, sakit menderita diri. Ia derita. Tapi Allah Ta'ala akan senantiasa memberikan jalan bagi orang-orang yang bermujahadah. Berangkat jugalah ia. Sampailah ia di hadapan Ka'bah. Dan ketika itulah ia bersujud di hadapan Allah. Bersyukur seraya menangis seperti anak-anak kecil menangis. Dan pada saat itulah dia pun bersumpah di hadapan Allah. Tiada kenikmatan yang lebih nikmat melainkan kenikmatan melihat Ka'bah ini. Allahu Akbar. Semuanya mereka lakukan hanyalah hidupku, matiku untuk Allah dan di jalan Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa zurriyatihi wa anil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل إيماننا يا الله إيمانا قويا. اللهم زدنا علما وفقها ويقينا يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم نور قلوبنا بنور التوحيد. اللهم نور قلوبنا بنور محبة رسولك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقرب حبك يا رب العالمين والعمل الذي يقربنا حبك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.